الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-28 dari kitab Zakat. Pada bab yang ke-28, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Masal Mutasaddiq wal Bakhil, bab perumpamaan orang yang bersedekah dengan orang yang bakhil. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dia disebutkan perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perumpamaan untuk orang yang bersedekah dengan orang bakhil. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa wa Musa ibn Ismail أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبي وطاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وقال وحدثنا أبو اليمان حنيف مسلم أحسن الحكام ابن نافع قال أخبرنا شعيب يوسف أحسن شعيب ابن أبي حمزة واسمه دينار، أبو حمزة اسمه دينار. قال حدثنا أبو الزناد حافظ، كيف نسميه؟ yang jawab Raihan. ما اسم أبي زناد؟ أحسن عبد الله ابن ذكوان. أن عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن هرمز الملقب بالأعرج، أن عبد الرحمن حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لازقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابع الحسن المسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظل عن طاووس جنتان، وقال لي حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، dan kita baca sanad yang kedua karena mencakup sanad atau matan sebelumnya dan lebih sempurna lafaz yang disebutkan di sanad yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang bakhil dengan orang yang berinfak itu seperti dua orang, alaihima junnatan, sebagai jubbatan, dua orang yang dia memakai dua jubah atau dua junnah, min hadid, yang mana jubah tersebut terbuat dari hadid atau junnah tersebut terbuat dari hadid. Min sudihima ila taraqihima, yang mana jubah yang terbuat dari hadid itu, besi tersebut, dipakai dari sudihima ila taraqihima, dari dada sampai lehernya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW perumpamakan manusia, baik itu orang yang berinfak ataupun orang yang bakhil, dengan seseorang yang memakai jubah dari besi. Yang mana sudah kita ketahui sifat besi adalah keras. Karena ini menunjukkan bahwasanya sifat asli manusia dalam masalah al-infaq wa adamu itu sifatnya bukhl. Sifatnya bakhil seperti besi. Dan ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya sifat manusia itu aslinya bakhil. Sampai Allah katakan di surah Al-Isra, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi la amsattum khasyata al-infaq wa kana al-insanu qatura." Katakan wahai Rasul kepada manusia, "Law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Seandainya kalian memiliki katanya perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu atau dua kilo emas, atau bukan hanya dunia dan seisinya. Seandainya kalian memiliki katanya khazaina rahmati rabbi, perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalian miliki. La amsaktum, niscaya kalian akan menahannya. Berat dan tidak mau untuk memberi. Khasyatal infaq, karena tidak mau untuk berinfak. Semoga Allah, wa kana al-insanu qatura, dan manusia sifatnya qatur, bakhil, kikir. Itu sifat manusia. Dan juga disebutkan di ayat yang lainnya bahwasanya sifat manusia adalah halu. Wa idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua illa musallin. Allah mengkhabarkan bahwa manusia adalah orang yang halu. Kalau ditimpa dengan kesulitan, kesempitan, dia berkeluh kesah. Dan kalau diberi kelapangan, kemudahan, dia manu, bakhil. Illa musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kata Nabi SAW, manusia baik yang bakhil ataupun yang berinfak, yang dermawan, itu seperti orang yang memakai baju atau jubah dari besi. Hanya saja bedanya kalau orang yang berinfak, orang yang dermawan, fa'ammal munfiq fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananah wa tafu athar. Katanya adapun orang yang dermawan, orang yang jawad, yang suka berinfak, ketika dia berinfak atau hendak berinfak, katanya tidaklah dia hendak berinfak melainkan sabagat, jiwa besi yang dia pakai itu membesar, melebar, sampai menutupi ala jildi, menutupi kulitnya, hatta tukhfiya bananah, sampai menutupi bananya, jemarinya, melebar, sehingga dia bisa bergerak dengan bebas. Wataku asar, dan sampai menutup asarnya. Dari semua badannya tertutupi oleh jubah tersebut, dan lebar, dan dia mudah untuk bergerak. Dikatakan dia dengan mudah dan lapangnya untuk berinfak. diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dan kemudahan untuk berinfak. Itu orang yang munfik. Berbeda dengan orang yang bakhil, wa ammal bakhil katanya. Adapun orang yang bakhil, fala yuridu an yunfiqa syai'an, tidaklah dia ingin berinfak dengan sesuatu, baru ingin berinfak. Illa laziqat kullu halqatin makanah, melainkan katanya setiap sambungan atau lingkaran dari besi, baju besi yang dia pakai itu katanya mengikat satu dengan yang lainnya, menguncinya, mengunci tangannya yang tadi memakai jubah tersebut dari dada sampai lehernya, terkunci tangan dikarenakan jubah besinya mengunci. Dia tidak bisa bergerak, berat untuk berinfak, bahkan tidak mampu. Inna laziqat kullu halqatin makanah fa huwa yuwasi'u wa la tattasi. Dia berusaha untuk membuka, untuk menggerakkan tangan dari seberinfak, tapi tidak bisa. Sempit dadanya untuk memberi. Itu adalah sifat orang bakhil. Sifat orang bakhil yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang al-munfiq. Orang yang munfiq itu diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dilapangkan hatinya dan dadanya ketika berinfak. Tidak berat untuk memberi. Berbeda dengan orang bakhil. Orang bakhil itu sempit dadanya ketika hendak berinfak. Dan biasanya kalau bukhl itu bergabungnya dengan sifat al-jubn. Orang bakhil biasanya jabal, tidak berani. Dan kalau jawad biasanya bersatu dengan sifat asyaja'ah. Dengan sifat asyaja'ah. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam doanya, termasuk dari doa pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn, mengajar kepada kita agar kita berlindung dari dua sifat yang tercela, sifat jubn, penakut, dan sifat bukhl, sifat bakhil. Karena qarinan dua sifat tersebut biasanya bersatu pada seorang. Tidak ada orang yang bakhil melainkan terdapat pada sifat al-jabal atau sifat al-jubn. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.